السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أبنائي الأحبة، معاشر الطلبة، أكرمني الله وإياكم بالعلم النافع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نواصل قليلا مما كنا فيه من بيان ما تضمنه الإيمان بالقدر، وقلنا إن الإيمان بالقدر متضمن لأربعة أمور سبق ذكرها في الأسابيع الماضية، ثم واصلنا بعد ذلك بنقطتين مهمتين. أولاهما أن الإيمان بهذه المضامن والمراتب الأربعة لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة وقدرة. وأما النقطة الثانية أن الإيمان بالقدر بهذه الأوصاف الأربعة، الإيمان بأن الله علم كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وشاء كل ما في الكائنات وخلق جميع ما في الكائنات، الإيمان بالقدر على هذه الأوصاف لا يفتح مجالا للعبد أن يحتج بالقدر على ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. وفيها سبعة أوجه ذكرناها في ثلاث محاضرات أو في ثلاثة دروس. ثم في ختام هذا المبحث ذكر المؤلف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه نبذة في العقيدة أن هناك انزلاقا وانحرافا وزيغا وضلالا في بعض الناس، ضل في القدر طائفتان، ضل في باب القدر أو في الإيمان بالقدر طائفتان. الطائفة الأولى تسمى بالجبرية، والطائفة الثانية تسمى بالقدرية. أما الجبرية فهم الذين قالوا إن العبد مجبور على عمله. Ada kaum Jabriyah yang menyatakan bahwa setiap makhluk, setiap hamba, setiap manusia itu terpaksa dengan semua amalnya. Dia tidak punya kuasa apapun. Dia tidak memiliki kehendak, dia tidak memiliki kemampuan. Majbur, mithlu robot. Laisa fil insani iradatun wala qudrah. Wa hadha kalamun batilun min wujuh dhakarna indama nubayyinu أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة وقدرة. وأما الطائفة الثانية وهم القدرية، والقدرية هم الذين يقولون إن العبد مستقلون أحرار بعلمه وعمله بإرادته وقدرته، أحرار مستقلون ليس لمشيئة الله وقدرته أثر. Kelompok yang kedua disebut Qadariyah. Diambil dari kata Qadar itu sendiri. Kaum Qadariyah keliru besar karena mereka meyakini bahwa setiap hamba itu merdeka dengan kehendak dan kemampuannya. Kata mereka, manusia itu tidak berbuat dengan masyiatullah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Jadi nggak ada urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya mereka berkata, Allah hanya menciptakan, setelah itu terserah hamba-hambanya. وَهَذَا أَيْضًا ضَلَالٌ كَبِيرٌ وَسَنَرُدُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمُحَاضَرَةِ عَلَى الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَهُمُ الْجَبْرِيَّةِ. Kita coba dudukkan dulu kekeliruan yang terjadi dan dialami oleh kaum Jabriyah. Perlu diketahui sebetulnya Jabriyah itu juga muncul setelah munculnya Qadariyah sebagai bantahan dari Qadariyah. Qadariyah muncul dulu, kemudian ada orang yang ingin membantah Qadariyah tapi tidak pakai konsep Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka muncul kelompok yang lain, Jabriyah. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Maka berbahagialah Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam hal ini yang selalu berada di tengah-tengah proporsional sesuai dengan tuntunan Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman As-Salafus Salih. Kaum Jabriyah yang berkata bahwa manusia itu dipaksa dalam amalnya, manusia itu tidak memiliki kehendak, manusia itu tidak memiliki kemampuan, ini jelas terbantahkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis, dan juga terbantahkan dengan realita. Bagaimana terbantahkan dengan dalil? Karena begitu banyak ayat menyebutkan bahwa hamba itu punya keinginan dan juga punya kemampuan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa amal itu adalah amalnya manusia. Kehendak itu kehendaknya manusia. Seperti misalnya firman Allah dalam surat Ali Imran, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Coba kita perhatikan, kehendak ini Allah sebutkan tentang siapa? Kehendak manusia atau kehendak Allah? Jawabannya jelas, itu adalah kehendak manusia. Di antara kalian, wahai manusia, ada yang menghendaki dunia. Di antara kalian, wahai manusia, ada yang menghendaki akhirat. Ini jelas bukan bicara tentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan bahwa manusia itu memiliki kehendak. Jadi tidak benar kesimpulan kaum Jabriyah yang menyatakan bahwa manusia itu robot, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan. La. Allah bahkan sebutkan bahwa manusia itu punya kehendak. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa berkehendak, dia silahkan beriman. Barang siapa berkehendak, dia silahkan kufur. Tapi pilihan ini bukan pilihan kebebasan. Kenapa bukan pilihan kebebasan? Karena lanjutan ayatnya menyebutkan ancaman tentang mereka yang kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimin ayil kafirin al-musyrikin al-asin. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Sama seperti seorang ayah atau seorang ibu berkata, kamu makan boleh, kamu tidak makan boleh. Kamu sekolah boleh, kamu tidak sekolah juga boleh. Kalau sekolah, maka selanjutnya akan dibantu oleh orang tua urusan ini, urusan itu, perhatian, kasih sayang, kepedulian akan diberikan. Tapi kalau kamu milih tidak mau sekolah, ya silakan. Kamu tidak usah tinggal di rumah ini, kamu silakan tinggal di jalanan, urus makanmu sendiri, urus dirimu sendiri. Artinya, pada setiap pilihan itu ada konsekuensi, bukan pilihan lepas. Bukan pilihan yang bebas. Tetapi pilihan yang masing-masingnya memiliki konsekuensi. Dari ayat ini dipahami bahwa memang ada ruang bagi seorang hamba untuk memiliki kehendak, memiliki keinginan, dan memiliki qudrah, kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Itu adalah ayat-ayat yang menyebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan dan juga kehendak. Allah firmankan di ayat yang lain dalam surat Fussilat. Man 'amila salihan falinafsih wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa beramal salih, maka kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia menanggungnya. Dan tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki pilihan untuk beramal dan pilihan untuk buruk amalnya. Maka manusia tidak dipaksa, laisa majburan. Bukan dipaksa layaknya robot, dikontrol, di remote control dari kejauhan oleh Allah Subhanahu wa taala. La. Dalil-dalil Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia memiliki kehendak dan memiliki kemampuan. Adapun realita, ya. Manusia mengetahui bahwa dirinya punya pilihan terhadap beberapa perbuatan. Namun ada pula hal-hal yang tidak diinginkannya terjadi. Di antara perbuatan yang dia lakukan dengan pilihannya adalah makan, minum, melangkah, berjalan, ya, berlari, berjual beli, menikah, dan lain sebagainya. Dia lakukan dengan pilihannya, dengan keinginannya. Namun ada yang dilakukan tanpa keinginannya. Seperti tiba-tiba demam. Apakah demam itu sesuatu yang dipilihnya? Tidak, dia datang dengan sendirinya. Menggigil. Menggigil karena kedinginan atau bergumam karena demam. Mengigau karena demam, menggigil karena kedinginan. Itu juga bukan terjadi karena diinginkan oleh kita. Dia terjadi dengan sendirinya. Terpeleset di jalan, terjatuh dari atap, tertimpa tangga, dan seterusnya. Maka manusia itu menyadari sepenuhnya bahwa dalam realita kehidupan ada hal-hal yang terjadi dia lakukan dengan keinginannya, namun ada yang terjadi bukan karena kehendak dan keinginannya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa manusia itu punya kehendak, manusia itu punya kemampuan untuk melakukan dan tidak melakukan. Dengan demikian terbantahkanlah argumentasi Jabriyah yang berkesimpulan bahwa manusia itu tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kemampuan, semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza batilun. Amma ahlus sunnati wal jamaah fayu'minun bi annal insana lahu ikhtiyarun wa iradatun wa qudratun wa istita'atun biha yaf'al wa biha yatruk. Maka meskipun takdir Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan, bukan berarti manusia itu tidak memiliki kehendak dan keinginan. Ini saja, semoga dapat terpahami dengan baik. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya pada kelompok menyimpang kedua dalam permasalahan takdir, yaitu kaum Qadariyah. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.